sholat asar ya. Sholat asar itu sholat yang paling penting karena memang bisa disurvei sholat yang paling tidak diminati adalah sholat asar, bukan sholat subuh. Antum boleh cek ini. Sholat subuh itu banyak loh yang sholat bang, betul tidak? Tapi kalau sholat asar mungkin muazin sama yang komat, sama yang imami. Itu syukur-syukur kadang-kadang ya imam ya komat ya muazin. Iya, sholat asar dan benar omongannya Nabi, omongannya Allah, firmannya Allah itu benar. Ya, hafidhu ala sholati wa sholatil wusta. Disebutkan wusta itu kan kenyataannya demikian. Sholat yang paling sepi masjid setelah apa? Asar. Bukan sholat subuh. Bukan. Sholat subuh itu banyak, Pak. Yang sedikit sholat apa? Yang paling banyak sholat apa? Maghrib. Maghrib itu tamasa, semua orang mau. Gitu. Tapi kalau sudah isya sudah berkurang. Subuh berkurang. Tapi kalau asar, belak, tidak ada. Orang yang aktif jamaah pun kalau asar apa yang paling itu kalau asarnya jamaah insyaallah yang lain itu jamaah. Jadi intinya soal asar benar-benar penting ya. Terus bagaimana dengan kesibukan? Ya kalau kesibukan semua orang pengen sibuk, Pak. Semua orang juga ngapain sholat isya sholat apa sholat sholat subuh kalau memang boleh sholat di rumah. Sholat subuh ngapain sholat di masjid? Kan ada soal ja'a rajulun a'ma, telah datang laki-laki buta kepada Nabi. Ya Rasulullah, inna laisa liqa'idun yafuduni ilal masjid. Ya Rasulullah, saya ini laki-laki buta, sedangkan tidak ada yang nonton aku pergi ke masjid. Farakhisli, berikan keringanan kepadaku. Farakhasalahu, Rasulullah memberinya rukhsah. Falamma wala, ketika orang ini hendak pulang, dipanggil lagi sama Nabi. Sebentar. Hal tasma'un nida al-shalah, apakah kamu mendengarkan azan? Naam ya Rasulullah. Ajib. Kalau kamu mendengarkan azan, jatangi. Ini orang buta, tidak ada yang nuntun. Alhamdulillah kita tidak buta dan alhamdulillah kita tidak memerlukan orang yang nuntun. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, ya, bagaimana hukum sholat jamaah? Kita terangkan itu aja. Sholat berjamaah itu hukumnya bagaimana? Khilaf para ulama. Biar terbuka kita enggak langsung wajib gitu ya. Yang pertama mengatakan sunnah. Sholat berjamaah itu sunnah. Dalilnya mana? Bahwa sholat jamaah itu sunnah. Dalilnya adalah sholatul jamaati afdalu min sholati ahadikum wahdahu bi'isrin bisab'in wa isrina daraja. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Kata Imam Syafi'i, kan cuma utama. Kan cuma lebih baik. Sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Kan cuma lebih baik. Berarti apa? Sunnah. Tergambar? Yang nomor dua, sholat jamaah itu hukumnya wajib. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Wajib. Dalilnya mana? Tadi hadis laki-laki apa? Buta. Sama hadis yang kedua. Yang Rasulullah ingin membakar apa? Rumah orang-orang. Ini jadi wajib. Tak mungkin. Padahal Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa tidak boleh membakar apa? Mengazab dengan apa? Menghukum dengan membakar kan enggak boleh. Dengan api kan enggak boleh. Tapi jelas saking pentingnya masalah ini. Summa ukhalifu ila rijalin fa ukhariku alaihim buyutahum. Aku ingin keliling ke rumah orang-orang yang enggak sholat jamaah, ingin aku bakar rumah mereka. Ini pendapat yang nomor berapa? Dua, pendapatnya Imam Ahmad. Yang nomor tiga, pendapatnya Al-Imam Ibnu Hazm. Yang mengatakan sholat berjamaah itu syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Di antara tiga pendapat ini yang lebih jelas, yang paling tegas yang mana? Yang satu sunnah, yang dua wajib, yang tiga syarat sah sholat. Yang paling tegas yang mana di antara tiga pendapat ini? Yang nomor tiga. Syarat sah sholat. Artinya kalau gak sholat jamaah apa? Gak sah. Kalau pendapat nomor 2, sholat sendirian sah. Cuma dia bersusah. Tapi bagian nomor 3 ini Ibnu Hazm gak sabar, gak dianggap sholatnya. Pakai dalil riwayat Abdullah bin Abbas, man sami'an nida'a, barang siapa mendengarkan panggilan azan, fala yatihi, kok tidak mendatanginya, fala sholata lahu, tidak dianggap sholat. Ngeri kan? Sholat jamaah. Nah, pendapat. Nah, tapi wallah alam ya, saya pertengahan, saya seperti Imam Ahmad saja, pendapatnya harus sholat. Karena Rasulullah nyuruh orang yang buta tadi itu. Buta loh padahal ini. Kemudian Rasulullah juga apa tadi? Ingin membakar rumah orang yang meninggalkan sholat jamaah. Lah Ustaz, bagaimana dengan pendapatnya Imam Syafi'i? Kok seperti itu? Kan tak cuma lebih baik Ustaz. Berarti kan gak wajib. Bisa dijawab itu. Jawabannya seperti ini. Ada dalam surat Yusuf. A'arbabun mutafarrikun. Gimana bunyinya? Yang ngapal surat Yusuf. Arba'un mutafarrigun khairun amillahil wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Allah? Kata Nabi Yusuf kan gitu kan. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Allah? Jawabannya apa? Coba teman jawab. Jawabannya apa? Allah lebih baik daripada berhala-berhala. Setuju enggak? Saya ulangi nih. Tadi kan dalam surat apa tadi? Yusuf dikatakan a'arbabun mutafarrikun khairun amillahu wahidul qahar. Apakah sesembahan-sesembahan yang banyak itu lebih baik daripada Allah? Jawabannya Allah lebih baik daripada sesembahan-sesembahan itu. Paham enggak? Setuju? Nah, sekarang ada kata-kata Allah lebih baik daripada berhala-berhala itu. Apakah berarti berhala itu baik? Paham maksudnya? Tauhid lebih baik daripada syirik. Bukan berarti syirik lebih, bukan berarti syirik itu baik. Sudah paham? Jadi kata Imam Ahmad, mufadola, keutama apa, bentuk perbandingan ini utama indah itu tidak melazimkan itu ini yang sunnah, ini yang bukan. Karena bisa jadi perbandingan itu antara yang benar sama yang tidak. Benar seperti tadi itu. Apakah Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Allah? Tentunya jawabannya Allah lebih baik daripada berhala. Apakah berarti berhalanya itu baik? Cuma Allah lebih baik. Kan enggak gitu kan? Bisa digambari? Bisa tergambar? Baik. Jadi harus sholat berjamaah. Adapun kalau kita ngikuti apa namanya hawa nafsu, memang Pak, ini buka toko ya, buka warung sore waktu maghrib, ramai enggak yang datang? Hah? Habis buka itu. Ramai Pak, isya ramai. Tapi disitulah orang Islam diuji oleh Allah. Sebagaimana dulu orang Yahudi pada hari Sabtu dilarang sama Allah untuk apa? Untuk nelayan, menangkap ikan. Tapi justru hari Sabtu ikannya banyak. Itu bagian dari tingkat orangnya, imannya kuat teman. Wallahu a'lam. Yang penting jangan seperti Gus Zain ini, Pak. Jualan pada hari tahu lah teman.